بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-11 dari majelis Ramadan. Dan kita masih pada pembahasan adab-adab sunnah selama berpuasa. Di antara adab-adab siam selama berpuasa, terkhusus selama Ramadan, ialah memperbanyak dan menjaga salat-salat sunnah. Baik itu yang rawatib, qobliyah, dan ba'diyah, yang begitu besar pahalanya. Dua rakaat qabliyah subuh dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang-orang yang menjaga salat rawatib akan dibangunkan rumah dalam surganya Allah Azza wa Jalla nanti. Juga yang lainnya, bisa ba'dal wudu, bisa duha, terutama selama Ramadan melaksanakan yang namanya salat tarawih. Hukumnya sunnah, dan yang afdal dari pengamalan kaum muslimin dilaksanakan di awal malam. Setelah salat isya, baru mengerjakan tarawih. Tarawih bisa dikerjakan sendiri, bisa pula berjamaah di masjid. Ketika dikerjakan berjamaah bersama dengan imam, dan dia kerjakan sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innal imami Ahmad, dari sahabat yang mulia Abu Dzal Ghifari, radhiyallahu anhu arda, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin. Barang siapa yang qiyamu lail bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat bagi dia qiyamu lail semalam suntuk. Dan orang-orang yang mengerjakannya dikarenakan iman wahtisaba, akan dihapuskan dosanya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, wa man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Untuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sangat dianjurkan sekali mengerjakannya di rumah, sendiri atau bisa berjamaah dengan anggota keluarga yang lain. Sunnah, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan di masjid dalam situasi yang cukup genting seperti ini, mengamalkan sunnah tetapi membahayakan diri orang lain. Kalau zonanya zona aman, silakan normal saja, tapi kalau zona-zona merah atau ada larangan dari pihak pemerintah, maka kerjakanlah di rumah. Anda mendapatkan pahala mentaati penguasa, Anda mendapatkan pahala sunnah tarawih, dan Anda laksanakan itu dengan tanpa membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Juga di antara adab siam ialah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Dikarenakan secara khusus untuk Ramadan ini banyak sekali tempat waktu-waktu mustajab doa. Doa itu dilaksanakan sepanjang masa, setiap hari. Masing-masing orang sangat memerlukan doa. Dia memohon kepada Allah, meminta yang dia inginkan. Doa itu sendiri ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Doa huwal ibadah, kata Rasul. Yang namanya doa adalah ibadah. Namun ada waktu-waktu yang mustajab ketika dia puasa, terutama ketika Ramadan. Disebutkan dalam hadis indal imami Ahmad wa Tirmidzi dan ia hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga pihak, tiga orang yang tidak akan ditolak doa mereka. As-sha'imu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Bayangkan, sepanjang dia berpuasa, doa dia itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal hingga dia iftar. Hingga dia berbuka puasa. Ada waktu-waktu mustajab untuk orang-orang yang sedang berpuasa, terutama ketika Ramadan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab beliau Majalis Syahrul Ramadan di majlis yang ke-24 tentang keutamaan doa. Beliau mengatakan wa du'a lahu awqatun yata'akkadu fiha wa turja ijabatuhu fiha. Doa ini memiliki waktu-waktu yang sangat ditekankan sekali, dipanjatkan ketika itu. Dan sangat diharapkan makbulnya doa di waktu-waktu itu. Minha hadha syahr. Di antaranya adalah bulan ini, bulan puasa ini. Bal minha hadhil ashr. Bahkan termasuk di dalamnya hadhil ashr. 10 hari yang terakhir ini. Bal minha laylatul qadr. Bahkan termasuk di dalamnya adalah malam qadar. Beliau menyatakan wa hadha syahru kulluhu syahru du'ain wa ibadah. Bulan Ramadan ini semuanya adalah bulan-bulan doa dan ibadah. Walakin fi akhirihi fi ashr awakhir yata'akkadu fadlu du'a wa yurja fiha al-ijabatu akthar min ghairiha. Namun pada bagian akhir Ramadan ini 10 hari yang terakhir sangat ditekankan sekali dan sangat utama sekali sebuah doa dan sangat diharapkan ijabahnya melebihi waktu-waktu yang lain. Fayambaghi lil muslimi ayyajtahida fi du'ai fi salatihi fi sujudihi fi ruku'ihi wa fi sayri ahwalih. Maka seyogyanya bagi seorang muslim bersungguh-sungguh berdoa dalam salatnya, dalam sujudnya, dalam ruku'nya, dalam semua keadaan dia. Wa yulihu ala Allahi biddu'a, dan dia memohon dengan sangat kepada Allah dengan doa yang dia panjatkan. Nah, sehingga ini momen-momen yang sangat tepat untuk meminta semuanya kepada Allah. Ada momen ketika sahur, itu makbulnya doa. Ada momen ketika dia berpuasa sepanjang hari, itu makbulnya doa. Ada momen ketika dia berbuka puasa, makbulnya doa. Ada momen setelah azan sampai iqamah, makbulnya doa. Ini waktu yang sangat luar biasa. Manfaatkan sebaik mungkin untuk memohon kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan semua orang. Dan dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti ini, seyogyanya dan seharusnya semua lapisan masyarakat, terutama kaum muslimin, memanfaatkan momen seperti ini untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jal mengangkat bala ini, mengangkat wabah ini dari desanya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, negaranya, dan dari semua yang ada di muka bumi ini. Allah Azza wa Jal akan mendengarkan doa hamba-hambanya. Ketika mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, sesuai dengan adab-adab syar'i, insya Allah akan makbul. Jadi bayangkan kalau seluruh lapisan semua masyarakat Indonesia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, supaya Allah mengangkat wabah ini, dan mereka tulus, mereka jujur, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Wabah ini akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan kesempatan emas seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma rfa' hadhal waba'a anna wa an jami'il muslimin. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari kami dan dari segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Doa. Juga di antara adab-adab berpuasa yang juga perlu diperhatikan di sini adalah ta'jul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Namanya ta'jil, menyegerakan. Ini merupakan amal yang sangat mulia. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad At-Tirmidzi dan di hadis qudsi, Allah mengatakan, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai, yang paling bersegera di dalam berbuka puasa. Sehingga ini perkara yang sangat dianjurkan, perkara yang sunnah. Jangan menyerupai orang-orang ahli kitab dari kalangan ahli Yahud, juga dari kalangan kaum Rafidah yang mereka sengaja menunda iftar sampai munculnya bintang-bintang. Melanggar sunnah, bertentangan dengan sunnah, menyerupai orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Dan itu memberatkan orang yang berpuasa juga. Iftar itu dimulai ketika sudah masuk waktu maghrib dengan ghurubus syamsi min maghribiha, tenggelamnya matahari, bulatan matahari dari arah barat. Entah dengan cara menyaksikan langsung, atau ada berita dari orang percaya yang menyaksikan langsung, atau dengan suara azan ketika sang muadzin mengumandangkan azan tepat pada waktunya, atau jadwal waktu sholat yang mu'tabar. Yang mu'tabar. Ketika masuk waktunya, maka langsung ta'jil. Langsung segera iftar, buka puasa. Batalkan puasa Anda. Jangan ditunda-tunda. Amalan ini amal ibadah kepada Allah. Namanya ibadatul iftar. Ibadah berbuka puasa. Sebagaimana sahur namanya ibadatul sahur. Ibadah makan sahur. Ibadah. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk imtithal, melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Niatkan untuk al-amal bisunnah, mengamalkan sunnah. Naam. Dan juga niatkan untuk menyelisihi orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Naam. Terkait dengan iftar, tidak harus langsung makan. Semata-mata membatalkan puasa. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba dari Imam Ahmad wa Abi Dawud Tirmidzi dan dikatakan hasan. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru qabla yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabat fatamarat. Fa in lam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Dulu Rasulullah SAW, beliau iftar berbuka puasa sebelum mengerjakan sholat. Iftar dengan beberapa rutab, kurma basah. Kalau enggak ada rutab, maka dengan tamar, kurma yang kering. Kalau enggak ada tamar, maka beliau meneguk beberapa teguan air. Yang penting adalah, barakallahu fikum, segera buka puasa. Dan yang dianjurkan adalah ta'jil dengan beberapa makan kudapan-kudapan atau minuman yang secukupnya. Kemudian segera bersiap-siap mengerjakan maghrib. Di zaman sekarang ini, di era COVID seperti ini, di rumah, berjamaah dengan keluarga. Kerjakan maghrib dengan tenang, berzikir kepada Allah, ba'diyah maghrib, baru kemudian setelah itu silakan Anda makan. Ini mendapatkan semua keutamaan. Dia mendapatkan keutamaan takjilnya, keutamaan iftar. Nah, jangan lupa banyak berdoa ketika itu, termasuk makbulnya doa. Dapat pahala mengerjakan yang wajib, salat yang fardu namanya maghrib, berzikir setelahnya, ba'diyah setelahnya, makan setelah itu. Termasuk kesalahan yang sering dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin, ketika waktunya iftar, tidak iftar, ditakhir iftarnya itu. Menunggu sekian saat, 5, 7, 10 menit, ini melanggar sunnah. Sebagian mereka langsung takjil, tetapi langsung makan besar. Menikmati semua makan-makan yang ada, minuman, kudapan, kue, jajan, dan segala macamnya. Sampai lewat maghrib dari awal waktunya. Dia mengerjakan maghrib dalam keadaan sudah kekenyangan perutnya, enggak nyaman, enggak tenang. Sebagian mereka sampai melampaui waktu maghrib. Ini tindakan yang sangat mungkar. Takjil iftar itu hukumnya sunnah. Ya, iftar itu hukumnya sunnah. Sementara maghrib hukumnya fardu. Maka kerjakan sesuai dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Ini semuanya ketika dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka insyaallah tabaraka wa taala akan lebih menyempurnakan pahala puasanya, dikarenakan dia mengerjakan yang wajib dan juga mengerjakan adab-adab yang sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberi kemudahan untuk bisa mengerjakan semua amal-amal sunnah, adab-adab sunnah selama Ramadan, sehingga dengan itu kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amal yang wajib, dengan amal yang sunnah, menjauhi perkara yang haram dan perkara-perkara yang menyelisih adab puasa. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.